Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita sebutkan pada pembahasan kemarin tentang Yusuf alaihissalam. Ibn Karim, Yusuf ibn Ya'qub, ibn Ishaq, ibn Ibrahim, Khalil Rahman tabaraka wa ta'ala. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لبثت في سجني ما لبث يوسف ثم جاءني الداعي لعجبت إذ جاءه الرسول فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوة التي قطعنا أيديهن. Rasulullah SAW mengatakan, "Lau labithtu fi sijni, kalau sekiranya aku tinggal di penjara, ma labitha Yusuf, sebagaimana Yusuf di penjara selama beberapa tahun." Dapat disebut dalam ayat, beliau di penjara, "Falabisa fi sijni bid'a sinin." Beliau tinggal di dalam penjara, ya, bid'a sinin, bilangan antara 3 sampai 9, sekitar 3 ke atas sampai 9, itu lamanya di penjara oleh Yusuf. Dan beliau lebih memilih di penjara daripada mengikuti kemauan Imra'atul Aziz, seorang istri dari penguasa, dari raja. Rabbi sijni habbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Aku lebih suka penjara wahai Rabbku daripada aku menerima ajakannya. Tsumma ja'ani ad-da'i, kemudian datang kepadaku ad-da'i, seorang yang memintaku, memanggilku untuk keluar. La ajabtu, niscaya aku akan memenuhinya. Aku akan memenuhinya. Ija'ahu ar-rasul, tatkala datang ar-rasul, utusan kepada Yusuf alaihissalam, irji ila rabbik wa qala al-malik i'tuni bih. Berkata sang raja kepada utusan, datangkan kepadaku Yusuf. Maka datanglah utusan tersebut kepada Nabi Yusuf, irji. Lalu Yusuf mengatakan kepadanya, irji ila rabbik, kembalilah kepada tuanmu. Rabbika di sini tuanmu. Fas'alhu, maka tanyakan kepadanya, ma balul niswah allati qata'na ilayhunna, bagaimana halnya dengan wanita-wanita yang mereka telah melukai tangannya. Nah, ketika diundang oleh si raja, diberikan buah-buahan dan sebilah pisau kepada masing-masingnya, mengiris buah tersebut. Begitu Yusuf disuruh lewat, suruh lewat saja di hadapan mereka, langsung terpesona, tercengang, sehingga tanpa terasa dia memotong tangannya dengan pisau yang tajam itu. Maka di sini Rasulullah SAW menunjukkan ketawaduannya beliau dan tajubnya beliau kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Sudah datang utusan dari raja, dipanggil keluar dari penjara, namun dia menolak. dia menolak, tidak mau keluar. Maka ini menunjukkan bagaimana sabarnya beliau tinggal di dalam penjara. Beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam takjub dengan kesabarannya Yusuf Alaihissalam. Padahal sudah ada perintah dari raja untuk keluar, untuk datang menghadap. Dan itulah yang didamba-dambakan orang yang di penjara tentunya. Kapan saya dilepas? Baru satu pekan di karantina sudah nanya-nanya. Kapan kita keluar? Kapan kita keluar? Gak sabar. Yusuf di penjara beberapa tahun bersabar. Bahkan ketika datang utusan minta dia keluar, beliau tidak mau dan menolak untuk keluar. Beliau melakukan ini tidak tergesa-gesa, karena menginginkan urusannya itu menjadi jelas sebelum keluar dari penjara. Beliau kepingin beliau terbebaskan dari tuduhan yang tidak baik kepada beliau, berbuat fahisyah, sehingga tidak ada seorang pun nanti yang menuduh beliau di dalam kehormatannya atau menjatuhkan dalam kehormatannya. Dia ingin ada al-bara'ah, nah, ada pembebasan dari kehormatan beliau yang beliau dituduh ya, mengajak Imra'atul Aziz untuk berbuat fahisyah. Ini bersabar. Dan Rasulullah mengatakan, kalau sekiranya aku dipanggil sama seperti Yusuf dipanggil oleh raja untuk menghadap, dikeluarkan, lajabtu, niscaya aku keluar, aku penuhi panggilannya. Maka di sini disebutkan Rasulullah SAW tajud terhadap kesabaran dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan juga menunjukkan ketawaduannya Rasulullah SAW kepada Nabi Yusuf, tidak bersegera untuk keluar meninggalkan penjara, padahal sudah di penjara beberapa lama, karena tadi dia mengharapkan ada pembebasan tuduhan terhadap beliau, sehingga kehormatan beliau Nabi Yusuf alaihissalam terjaga dan tidak ada yang menuduhnya. Maka ini menunjukkan fadilah Yusuf alaihissalam, bagaimana sabarnya beliau dan bagaimana bagusnya pandangan beliau, tidak langsung menerima ajakan untuk keluar lepas dari penjara, tetapi dimenghadapkan keluarnya itu karena memang betul pembebasan, tidak ada tuduhan yang jelek kepadanya, bukan sekedar pemaafan. Ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, saya bentuk tawadunya dan mengutamakannya beliau di dalam menyampaikan kesempurnaan fadilah Yusuf alaihissalam. Wa rahmatullahi ala Lut. Kemudian dalam hadis Rasulullah mengatakan wa rahmatullahi ala Lut, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmah kepada Nabi Lut. In kana la ya'wi la ruknin syadid. Beliau minta perlindungan kepada ruknin syadid. Tak sebutkan ruknin syadid, yang mengatakan artinya adalah izzul ashirah, kemuliaan keluarga. Namun yang dimaksudkan di sini ruknin syadid dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni wallah subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Aidz qala liqaumihi, tatkala berkata kepada kaumnya Nabi Lut, law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid, kalau sekiranya aku memiliki kekuatan untuk membela kalian, atau aku minta perlindungan untuk menolong kalian dari ruknin syirid, dari asyirah, dari kemuliaan keluarga atau kabilah, fama ba'athallahu ba'dahu min nabiyyin, maka tidaklah Allah mengutus setelahnya, setelah Nabi Lut, dari para nabi, dari nabi, illa fi tarwati qaumhi, kecuali ada penolong dari kaumnya. Disebutkan bahwasanya Lut di kaumnya itu beliau tidak memiliki asyirah, keluarga atau kabilah, tidak sebagaimana Rasulullah SAW. Beliau diutus di tengah-tengah kaumnya, dan beliau Nabi SAW memiliki keluarga yang mulia, keluarga yang dimuliakan, keluarga yang kuat, yang memberikan pembelaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini memang memberikan pengaruh yang besar. Ya, kemuliaan keluarga itu, izzatul asyirah, akan itu menghalangi orang untuk mengganggu, akan menghalangi orang lain untuk mengganggu, menyakiti. Beda kalau tidak punya keluarga, akan di sering diganggu, disakitin, dibully. Coba keluarganya kuat, asyarahnya keluarganya kuat, dia keturunan yang mulia, anaknya raja, siapa mau mengganggu? Gak ada yang berani. Anaknya pangeran atau anaknya siapa, gusti, bangsawan, orang tidak berani mengganggu dia. Dan Nabi Lut alaihissalam tidak memiliki ini, kemuliaan keluarga, kekuatan dari keluarga, karena disebutkan oleh Ibn Hajar Al-Asqalani sebagaimana dalam Fathul Bari, bahwasanya beliau menyebutkan inna qaum Lutin lam yakun fihi ahadun yastami'u mahu fi nasabihi, sesungguhnya kaumnya Lut tidak ada seorang pun dari kaumnya Lut, yastami'u mahu fi nasabi, berkumpul bersatu bersamanya dalam nasab. Beda tadi dengan Rasulullah SAW, hidup di tengah-tengah keluarganya, nasabnya, nasab yang mulia. Ada Abu Thalib yang membela beliau, ada pamannya Hamzah, ada Abbas. Kalau Nabi Lut alaihissalam, tidak seorang pun kaumnya itu yang berkumpul bersatu padanya nasabnya. Liannahum min Sudum wahya min Asyam, karena mereka kaumnya Nabi Lut itu dari Sodom, dari Sodom. Wahia minasyam. Sementara beliau, keluarga beliau dari Syam, ya. Wahia minasyam. Dia dari Syam. Wa aslu Ibrahim wa Lut min al-Iraq. Dan asal Ibrahim dan Lut, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut min al-Iraq, itu dari Irak asalnya. Nabi Ibrahim wa Lut min al-Iraq. Falamma hajara Ibrahim ila Syam, hajara ma'ahu Lut, tatkala Ibrahim berhijrah ke negeri Syam, berhijrah pula bersamanya Lut. Satu zaman Nabi Ibrahim dan Lut sama-sama dari Irak, sama-sama berhijrah ke Syam. Fabathallahu Lut ila ahli Sodom. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada ahli Sodom, di negeri Sodom. Maka ada juga jadi apa istilah Sodominya atau faqala law anna li mana'atan, law anna li mana'atan wa aqarib wa ashirah lakuntu astansiru bihim alaikum liyadfau an diyafani. Kalau sekiranya aku memiliki mana'ah, ma'ana, izzah, kemuliaan, keluarga, aqarib, kerabat, wa asyirah dan keluarga yang bisa menolong, yang bisa menghalangi, yang bisa membantu, lakuntu astansiru bihim alaikum, niscaya aku minta pertolongan kepada mereka dari kalian. Liyadfa'u an diyafani, untuk menolong atau membela tamuku. Ini kisah disebut kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an. Tatkala datang tamu ke rumahnya Lut alaihissalam, dan itu tamu adalah malaikat yang berwujud manusia dengan rupawan, manusia yang rupawan, dan kaumnya Lut itu senang kepada laki-laki, dia tidak senang kepada perempuan. Liwat homo, tidak senang kepada lawan jenis, senangnya kepada sesama jenis. Maka ketika ada orang yang datang ke rumahnya Nabi Lut, ganteng, rupawan, maka dia pun ke sana, tertarik. Dan ini membuat susah, membuat sedih Nabi Lut. Kenapa? Karena pasti akan datang nanti. Ini hari yang amat sulit baginya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a wa qala hadza yawmun 'asib." Tatkala datang utusan-utusan kami kepada Lut, yakni para malaikat, si'a bihim wa dhaqa bihim dar'a, maka Nabi Lut merasakan kesusahan dan kesempitan pada dadanya. Wa qala hadza yawmun asib, dan mengatakanlah ini adalah hari yang amat sulit. Kenapa? Karena itu tadi, dia takut kaumnya ini akan datang mendatanginya dan berbuat fahisyah dengan tamunya tersebut. Faqala ya qaumi haula banati kunna adharu lakum fattaqullaha wala tahzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasid. Maka dia pun mengatakan kepada kaumnya, ya kaum, wahai kaumku, haula ibanati, mereka-mereka itu adalah, mereka-mereka itu ada banati, anak-anak perempuan, anak-anak perempuan di kaumku, di negeri ini. Hunna adharu lakum, mereka itu lebih suci bagi kalian. Kenapa kalian kok mendatangi laki-laki? Tidak malah datang kepada perempuan, menyelisihi fitrahnya, senang kepada sesama jenis. Fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wala tuhzuni fi dhaifi, dan jangan kalian mencemarkan namaku di dalam tamu. Nah, maka beliau mengatakan seperti ini. Law anna libikum quwwah aw awi ila ruknin syadid, untuk memberikan pembelaan kepada tamunya dan dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat. Dia i'tidar, dia memberi uzur. Saya, kalau saya memiliki kekuatan untuk membelamu, saya akan bela kamu. Kalau saya punya keluarga yang bisa menolong saya, minta pertolongan kepadanya untuk membelamu dari mereka. Tak ada. Maka mereka mengatakan, tamu-tamunya itu, faqalu ya Lut, inna sesungguhnya kami rusul rabbik, adalah utusan-utusan Rabbmu, ai malaikat. La yasilu laik, mereka tidak akan bisa sampai untuk berbuat jahat kepadamu, karena kami malaikat dengan membantumu. Maka ada yang, atau sebagian mungkin orang menanggapi bahwasanya Nabi Lut alaihissalam itu tidak malah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, malah bersandar kepada keluarga, kepada asyirah. Maka Rasulullah s.a.w. menyebutkan ini, warahmatullahi ya Lut, in kana la ya'wi ila ruknin syadid. Rukun syadid yang dimaksudkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang paling kuat, penopang yang paling kuat, ruknun syadid. Yastandu ilaiha wa yakumu biha, bersandar kepadanya, tegak dengannya, itu ruknun syadid. Termasuk rukun syadid keluarga, yang seorang itu bisa bersandar kepadanya dan bisa tegak, bisa terbantu dengannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling kuat untuk dijadikan sandaran, meminta pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala aqwa wa azzu, Allah yang paling kuat dan yang paling mulia. Kepadanya lah yang kita lebih berhak, lebih utama untuk bersandar. Dan seharusnya kepada Allah kita bersandar. Apalagi Nabi, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Rasulullah SAW menyebutkan, di antaranya disebutkan bahwasanya untuk menghilangkan adanya waham, anggapan yang keliru terhadap seorang Nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang ketika dia butuh bantuan, butuh pertolongan, malah tidak bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia bersandar, maka sebaliknya bersandar kepada keluarga, minta perlindungan kepada keluarga, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Lut alaihissalam disebutkan oleh antaranya Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan masalah ini. Al-muradu bir-rukni syadid huwa Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan rukun syadid adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ashaddu al-arkan wa aqwaha, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat ashaddul arkan, penopang yang paling kuat, paling kokoh. Wa amna'uha, dan yang paling bisa mencegah dan menghalangi. Wa ma'na al-hadith, wallahu a'lam, kata beliau, ma'na hadith ini, wallahu a'lam, anna Lutan alaihissalam lama khafa ala adyafihi wa lam yakun lahu ashirah tamna'uhum min adh-dhalimin dhaqa dharuhu washtadda huznuhu alaihim. Kata Imam Nawawi, makna hadis ini adalah ma'lam bahwasanya Lut alaihissalam tatkala beliau khawatir terhadap tamunya, tamunya datang khawatir, khawatir diganggu oleh kaumnya. Lam yakun lahu ashirah tamna'uhum, beliau tidak memiliki keluarga, beliau tidak memiliki kerabat. Tamna'uhum min adh-dhalimin, yang bisa menghalangi mereka dari orang-orang zalim, yang tidak bisa menghalangi tamu-tamunya tadi, dari orang-orang zalim, dari kaumnya yang ingin berbuat jelek kepada tamunya tersebut. Dhaqa dhar'uhu wa shtadda huznuhu, maka menjadi sempit dadanya dan semakin bertambah sedihannya terhadap mereka. Fa ghalaba dhalika alaihi fa qala dhalika fil hal, maka terkuasai dalam diri beliau dengan rasa sempit dadanya tadi dan kesedihannya itu terhadap tamunya, khawatir terhadap tamunya, maka dia pun mengucapkan ucapan ini, ya, la ruknin syadid. Kalau sekiranya beliau mengatakan hasbi Allah, ini yang disebutkan. Nah, wa nahmi dhalik, maka ini menjadi lebih jelas. Tapi beliau mengatakan ila ruknin syadid. Dia beliau mengatakan seperti ini itu tadi karena rasa sempit dadanya dan bertambah kesedihannya terhadap tamunya, khawatir, maka dia mengucapkan ini. Lau anna li bikum quwwah, kalau sekiranya aku memiliki kekuatan, fi dafi binafsi, untuk aku membela dengan diriku, aku membela dengan diriku dengan kuat yang kumiliki, au ila ashir, atau aku berlindung minta bantuan ila ashirah, kepada keluarga. Tamna, lamana'tuhum, yang bisa mencegah, lamana'tuhum, niscaya aku akan mencegah dan mereka. Wa qasada Lut alaihi salam, dan Lut alaihi salam ini maksudkan idhar al-udri inda dhiyafihi, beliau menampakkan uzur di sisi tamunya. Dia tambahkan uzur dengan mengucapkan seperti ini, wa annahu law istata'a dafal makruh anhum bi taraki ma la fa'alu, wa annahu badla us'ihi badla us'ahu fi ikramihim wal mudafa anhum wa lam yakun dhalika iradan minhu alaihi salam anil i'timadi ala Allahi azza wa jal. Naam, kalau sekiranya law istata'ah, beliau mampu untuk menolak al-makruh num, hal-hal yang tidak disenangi dari mereka, ini berupa gangguan kaumnya, bitorikim ma, dengan satu jalan, dengan satu tarekah, dengan satu usaha, la fa'alahu, maka beliau akan melakukannya. Kalau sekiranya beliau mampu untuk membela tamunya tersebut dari perkara-perkara yang tidak disenangi, dengan satu jalan tertentu, la fa'aluhu, niscaya dia akan melakukannya untuk membela tamunya tersebut. Wa annahu badla wusahu, dan beliau sudah mencurahkan kemampuannya, fi ikramihim, dalam memuliakan mereka tamunya, wal mudafa anhum, dan dalam membela mereka tamu-tamu tersebut. Walam yakun dhalika iradan minhu alaihi salam al-i'timan alallahi azza wa jal. Sudah berusaha memuliakan tamunya dan membela tamunya, dan mengatakan, kalau aku punya kemampuan, aku akan bela kamu, atau aku punya asyirah, keluarga, aku akan minta bantuan untuk membela kamu dari mereka. Beliau sudah menunjukkan kesungguhannya dalam memuliakan dan membela mereka tamu tersebut. Dan bukanlah demikian ini iradan, mereka, beliau ini berpaling dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila ini menunjukkan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam itu berpaling dari bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengucapkan ini kepada tamunya, supaya tamunya tersebut sudah merasa bahwasanya Nabi Lut ini sudah berusaha untuk membela tamu tersebut. Beliau tetap iltija berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan ucapan ini ila ruknin syadid, itu karena tadi beliau dalam keadaan sempit dadanya, khawatir dan kepada tamunya, dan ini menunjukkan pembelaan kepada tamu tersebut, sehingga dia mengucapkan kalimat tersebut ila ruknin syadid, yang dipahami bahwasanya Nabi Lut alaihissalam ini kok bersandar kepada tamunya, bersandar kepada keluarganya, kok tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meminta pertolongan. Jadi ucapannya keluar seperti itu, tetapi dalam hati beliau tetap iktimad, tetap bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau seorang nabi, dalam lisan bisa saja tersalah, tapi dalam hati keyakinan tetap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan. Sebagaimana disebutkan juga Nabiullah Sulaiman di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Beliau mengatakan la adufanna al-laila ala tisyin imra'atan, aku akan mengunjungi, mengelilingi 96 istri dalam satu malam, akan lahir dari setiap, melahirkan dari setiap istri tersebut seorang pemuda ulam yang akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan qul insyaallah, beliau tidak mengucapkan itu, sehingga tidak ada yang melahirkan dari sini kecuali satu. Kalau dia mengatakan nah, aku akan kelilingi istriku 90 orang, akan lahir darinya masing-masing satu gulam yang berjihad di jalan Allah. Ketika dikatakan kepadanya qul insyaallah, katakan insyaallah, beliau tidak mengucapkan, sehingga tidaklah lahir kecuali dari seorang anak, dari kecuali dari seorang istri, dan itu pun disebutkan separuh manusia. Kalau sekiranya mengucapkan insyaallah, maka akan lahir dari masing-masing, lahir seorang gulam dari masing-masing istrinya. Beliau tidak mengucapkan, namun hatinya Nabi Sulaiman tetap dia meyakini bahwasanya segala sesuatu itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang nabi dikatakan itu kepadanya qul insyaallah, namun dia lupa mengucapkan. Terkadang lisan tidak mengucapkan sesuatu, namun hati tetap bersandar dalam meyakini Allah Subhanahu wa taala, dan tidak cukup dengan bersandar dalam hati, tetapi juga dengan lisan kita ucapkan insyaallah. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kondisi dia sama dengan apa yang disebutkan dalam ayat bahwasanya Nabi Lut mengucapkan rukun syadid, itu bukan berarti beliau ini bersandar, berlindung kepada asyirah atau kabilah. Dalam hati beliau tetap bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyebutkan ini. Dan antara yang disebutkan oleh ulama bahwasanya ini mendifa, adanya tawahum, adanya anggapan keliru, anggapan salah terhadap Nabi Lut, bahwasanya Nabi Lut ini tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Nawawi tadi menyebutkan dan dimaksud ruknun syadid dalam hadis dari ucapan Rasulullah SAW adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah Allah Subhanahu wa taala, karena dia Allah yang paling kuat, wa aziz, yang paling mulia untuk dijadikan tempat bersandar atau tempat berlindung. Dan para nabi mengetahui semua itu. Mereka adalah orang yang paling mengenal, yang paling mengerti, paling mengilmui Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kemudian dia lupa bersandar kepada Allah dan bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara taujihatnya, ya. Taujih jihad dari ucapan Lut alaihissalam ini dalam ayat aw awi ila ruknin syadid. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Tinggal faedah dari hadis insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu wa habidakumullah.